Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita untuk hitung satu demi satu. Nikmat yang tidak mungkin pula kita menyebutkannya secara rinci, kecuali dengan menyikapi nikmat-nikmat itu dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu adanya pertalian, persaudaraan, ikatan yang kuat antara sesama muslim. Ini merupakan satu bentuk nikmat adanya ukhuwah Islamiyah yang didasari oleh keimanan, yang didasari oleh satu persepsi tentang akidah yang sahihah, tentang manhaj yang lurus, dan semua itu merupakan nikmat karunia yang teramat agung yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya, yaitu kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, dan janganlah kalian bercerai-berai, bertafarruq satu dengan lainnya. Dan ingatlah kalian atas nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kalian ketika kalian saat itu dalam keadaan saling bermusuhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengikat, menyatukan antara hati-hati kalian. Maka dengan karunia-Nya, yaitu dengan nikmat-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dengan penegasan bahwasannya persaudaraan itu adalah merupakan satu bentuk nikmat. Dan kita pun mempelajari bagaimana orang-orang Arab dulu mereka saling bermusuhan antara suku Aus dan Khazraj. Sedemikian lama permusuhan mereka, bahkan peperangan demi peperangan telah mereka lalui. Tidak kurang dari 120 tahun mereka bermusuhan, saling membunuh, saling menyerang, saling mempedayai satu dengan lainnya. Namun dengan kedatangan Islam, maka antara suku Aus dan suku Khazraj kemudian menjadi orang-orang yang bersaudara. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Dan dengan demikian, maka dengan nikmat itu, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Demikianlah nikmatnya persaudaraan di atas landasan keimanan. Dan kita melihat bagaimana perilaku para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Satu contoh misalnya, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika ia berhijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan segenap harta kekayaan yang ia miliki, meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan kebun, ladang, dan harta-harta lainnya, semuanya ditinggalkan dalam rangka menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Setiba di Madinah, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar, Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah seorang yang kaya raya. Maka ketika sahabat Sa'ad yang mulia ini dipersaudarakan dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka kemudian sahabat Sa'ad mau membantu dan menolong Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka harta kekayaan yang sedemikian banyak yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu ditawarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kekayaan yang ia miliki akan dibagi dua. Separuhnya untuk sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bahkan salah satu dari istri Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu pun akan diceraikan untuk kemudian silahkan Abdurrahman bin Auf untuk menikahinya. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk memilih mana di antara istri dia yang ia senangi. Maka itu akan diceraikan dan kemudian boleh dinikah. Sedemikian besar persaudaraan dan pengorbanan yang ingin diberikan, ingin ditunjukkan oleh sahabat dari kalangan Ansar untuk menyambut para muhajirin dari kota Makkah. hingga harta kekayaan yang ia miliki ingin dibagi dua dalam rangka mempertautkan persaudaraan tersebut. Dan ini adalah contoh keteladanan yang sangat terpuji. Namun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak menerima apa yang ditawarkan oleh sahabat Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hanya meminta, tolong tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Apa yang ingin diberikan oleh sahabat Sa'ad untuk sahabat Abdurrahman bin Auf ditolaknya dengan lembut. Kemudian Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu pun menunjukkan di mana pasar kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini contoh keteladanan bagaimana persaudaraan itu bisa mendorong seseorang untuk mengorbankan apa yang ia miliki. Persaudaraan akhwain, dua orang yang dipersaudarakan, seorang dari kalangan muhajirin dipersaudarakan dengan seorang dari kalangan ansor, menjadikan perbuatan-perbuatan terpuji itu muncul dan lahir dari hati yang tulus semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbahtum binikmatihi ikhwana, maka jadilah mereka dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan banyak lagi kisah-kisah lainnya sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadu bahwasannya dirinya lapar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para istrinya, adakah makanan untuk bisa disajikan kepada orang yang meminta makanan kepada kita? Pada hari itu para istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, tidak ada makanan untuk bisa disajikan kepada tamunya, kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapakah yang akan menjamu tamuku ini? Maka kemudian salah seorang sahabat dari kalangan Ansar menyatakan, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap untuk menjamu. Maka kemudian sahabat ini pun bergegas pulang memberitahu kepada istrinya bahwasannya ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan datang ke rumahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta agar tamu tersebut bisa disajikan makanan karena tamu ini adalah tamu yang tengah menahan laparnya. Kemudian sang istri menyahut, wahai suamiku, di rumah kita tidak ada lagi makanan kecuali hanya sepotong roti, dan itu pun jatah untuk anak, untuk makan malam anak kita. Hanya sepotong roti ini saja yang tersisa. Maka kata sang suami, kalau begitu tidurkan anak kita. Tidurkan anak kita. Dan sajikan sepotong roti itu untuk tamu kita. Padamkan lampu agar tamu kita tidak melihat bahwasannya tuan rumahnya tidak ikut menikmati sepotong roti tersebut. Maka datanglah tamu tersebut ke rumah sahabat Ansor yang mulia ini. Kemudian disajikan sepotong roti yang merupakan jatah bagi anaknya, jatah makan malam bagi anak dari suami istri tersebut. Dan akhirnya roti itu pun disantap oleh sang tamu dalam keadaan ia tidak mengetahui bahwasannya tuan rumahnya yang menjamu dia itu belum makan sepotong roti pun, bahkan itu adalah jatah anaknya. Maka keesokan hari, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat fulan dan fulanah, melihat perilaku, perbuatan dari kedua orang tersebut di malam itu. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan mereka mengutamakan terhadap orang-orang muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukannya. Ikhwafiddin a'azzakumullah, sungguh indah salafuna saleh memberikan contoh tindakan, contoh amal. Walaupun diri-diri mereka sangat memerlukan, sangat membutuhkan, tetapi ketika saudaranya lebih membutuhkan, maka kemudian apa yang mereka butuhkan diberikannya kepada saudaranya tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat ke-9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Meskipun mereka memerlukan atas diri-diri mereka, namun mereka kemudian tidak bakhil, namun mereka kemudian tidak pelit, tidak kemudian menahan hartanya dalam rangka untuk memuaskan ego yang ada pada dirinya, dalam rangka untuk menjaga kepentingan yang ada pada dirinya. Lihatlah bagaimana salafuna saleh sedemikian besar perhatiannya kepada sesama saudara mereka. Mereka lebih mengutamakan kepada orang lain dibandingkan kepada keadaan dirinya. Bahkan kepada anaknya sendiri, mereka lebih utamakan terhadap saudaranya tersebut. Dan ini merupakan satu bentuk amaliyah yang dilandasi karena kecintaan mereka kepada saudaranya tersebut. Sehingga apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, mereka korbankan demi untuk dalam rangka menolong saudaranya. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Karena sikap dan tindak tanduk mereka, perilaku mereka, amal mereka adalah bentuk sikap tindak tanduk amal yang sangat terpuji. Dan ketika masyarakat diliputi dengan sikap-sikap anania, sikap-sikap individualis, tidak mau memperhatikan keadaan sekitarnya, tidak mau memperhatikan keadaan saudaranya, contoh-contoh yang dilakukan oleh salafun as-salih sedemikian besar menyejukkan hati kita. Dan itulah yang harus kita perbuat di zaman sekarang ini. Ketika manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan materi demi kepuasan pribadinya. Ketika manusia berlomba-lomba untuk mengunggulkan dirinya, justru Islam mengajarkan kepada kita untuk tawadu, untuk tolong-menolong, untuk saling membantu terhadap saudara-saudara kita. Terutama kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan kita lihat bagaimana tadi contoh seorang sahabat yang kelaparan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta makan. Dan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi inginnya untuk memberi, namun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tersedia makanan. Maka kemudian ada seorang sahabat yang ingin menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di penggal akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyebutkan wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sikap bakhil, sikap pelit, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sudahkah di antara kita melakukan perbuatan terpuji sebagaimana dilakukan oleh salafun salih dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendermakan hartanya, mendermakan yang ia miliki dalam rangka untuk menolong saudaranya. Ikhwah fiddin azakumullah, demikianlah dan sekian banyak kisah yang sedemikian harus kita ikuti, kemudian kita tiru, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya nikmat persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Fa asbakhtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah mereka dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara. Bersaudara itu adalah sebuah kenikmatan. Dipersaudarakan karena Islam, karena landasan keimanan, adalah merupakan satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk nikmat yang teramat agung, yang semestinya kita jaga nikmat ini. Dan kita bisa mencontoh, meneladani salafun salih di dalam beramal, di dalam menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Ikhwafidin azakumullah, di antara keutamaan-keutamaan al-ukhuwah, yaitu mahabbatul akhi li akhihi min awsaqil ural iman. Kecintaan seseorang terhadap saudaranya merupakan satu bentuk sekokoh-kokohnya ikatan keimanan. Manakala seseorang menunjukkan ukhuwahnya kepada sesama saudaranya, maka ia akan mendapatkan apa yang disebutkan sebagai awfaq ural iman, sekuat-kuatnya tali ikatan keimanan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kekokohan ikatan keimanan, yaitu al-muwalatu fillah, berwala karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kesetiakawanannya, menunjukkan solidaritasnya, fillah, karena Allah semata. Wal mu'adatu fillah, demikian juga ketika menunjukkan permusuhan, ketidaksukaan, bentuk pengingkaran pun karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal hubbu fillah, dan ia pun mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, dan membenci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menunjukkan walaknya kepada saudaranya yang lain, dan kemudian ia menunjukkan ketidaksukaannya, permusuhannya kepada orang-orang yang memang patut untuk dimusuhi, dengan sebab karena faktor keimanan, dengan sebab karena faktor-faktor yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka seseorang yang berwala dan kemudian seseorang yang mengingkari, memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadi sebab tumbuhnya kecintaan karena Allah, akan menjadi sebab kuatnya ikatan keimanan itu. Siapa yang tidak menginginkan ikatan keimanan itu tumbuh kokoh di dalam diri kita? Siapa yang tidak menginginkan ikatan keimanan itu sedemikian kuat terpancang di dalam diri kita? Maka di antara upaya untuk meraihnya adalah menunjukkan sikap wala wal bara yang benar, menunjukkan sikap al-hubb fillah, dan menunjukkan sikap al-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan lainnya bagi seseorang yang menjalin ukhwah dengan dilandasi oleh keimanan, keislaman yang ada pada dirinya, yaitu al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan naungan kepada mereka di dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, aynal mutahabbuna bi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Dalam hadis qudsi ini, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, Aynal mutahabbuna bijalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku pada hari aku menaungi mereka di dalam naunganku, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Demikian juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Bahwasannya ada 7 golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan salah satu di antara 7 golongan tersebut, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkumpul, bertemu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mereka berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang mereka berikan adalah cinta yang bersifat imaninya. Cinta yang dilandasi keimanan. Sehingga 2 orang laki-laki itu dipertautkan dalam persaudaraan yang kokoh karena keimanan, karena keislaman yang ada pada diri mereka. Cinta mereka bukan dilandasi karena syahwat, suka sama suka. Bukan. Itu namanya homoseks. Bukan itu. Tetapi cinta yang tumbuh di antara 2 laki-laki itu adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang bersifat keimanan. Dilandasi oleh keimanan, keislaman. Karena dasar itulah, maka kemudian terbentuk ukhuwah. Jalinan persaudaraan antara 2 orang sahabat, 2 orang teman, atau dengan beberapa teman yang lainnya. Dan ini termasuk fadail dari al-ukhwah. Keutamaan lainnya dari seseorang yang bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu annallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fihi. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada dirinya untuk memberikan kecintaannya. Lil mutahabbina fihi, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diungkapkan di dalam hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan bagi orang-orang yang saling bermajlis karena aku, dan orang-orang yang saling memberi berkorban karena aku, dan orang-orang yang saling berziarah berkunjung karena aku. Andai kita bisa mengamalkan semua bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, maka keberkahan akan menyelimuti kita. Dan yang jelas akan muncul apa yang kita cita-citakan, yaitu kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab perilaku kita, amal kita yang mencocoki dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Manakala kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita saling mencintai sesama kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti kalau kita saling mencintai sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat, oleh orang-orang terdahulu yang saleh, mereka saling mendahulukan atas satu dengan lainnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dinukilkan satu kisah ketika terjadi satu peperangan. Di antara mereka ada yang terluka. Kemudian ada orang yang ingin menolong, memberikan air, air minum bagi yang terluka tersebut. Ketika ada orang yang mengerang kesakitan karena luka yang ada pada dirinya, maka si pembawa air ini pun mengarahkan pandangan kepada yang mengerang karena sakitnya itu. Didekatinya, kemudian diserahkannya air minum tersebut kepada orang yang terluka itu. Ketika hendak meminum air yang ada pada dirinya, ia mendengar rangan lainnya yang juga kesakitan. Kemudian ia menoleh kepada teman perjuangannya yang terluka pula dan ingin minum. Kemudian minuman itu pun diserahkan kepada saudaranya yang membutuhkan. Orang yang kedua ini ketika hendak minum, mendengar kembali ada orang ketiga yang mengerang kesakitan, membutuhkan air minum. Ketika air itu dibawa untuk diberikan kepada orang yang ketiga yang menderita sakit, terluka di dalam peperangan, maka kemudian dibawanya air itu kepada orang yang ketiga, tapi ternyata orang yang ketiga telah meninggal dunia. Maka kemudian air itu pun dibawa kepada orang yang pertama yang mengerang tadi. Ketika air itu dibawa dan sudah dekat kepada orang tersebut, kemudian ternyata orang yang pertama tadi telah meninggal dunia. Kemudian air itu pun dibawa lagi kepada orang yang mengerang kesakitan yang kedua. Ketika orang yang membawa air ini sampai kepada orang yang kedua itu pun telah meninggal dunia. Air minum itu utuh. Karena satu dengan lainnya saling mendahulukan kepada saudaranya. Salafun as-salih telah sedemikian kuat memberikan contoh, dan tinggal kita meneladani. Dan itu adalah bukti kecintaan ia kepada saudaranya. Bukti kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudaranya. Maka orang-orang yang demikian ini, yang senantiasa mendahulukan kepada saudara-saudaranya seiman, seislam, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang-orang yang saling bermajlis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia duduk bersama saudaranya, duduk yang memberikan manfaat, duduk yang memberikan faidah Walaupun mungkin sesekali diselingi senda gurau dalam rangka untuk merekatkan hati. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabatnya. Beliau duduk-duduk di masjid bersama para sahabat. Ada di antara sahabatnya yang bertanya tentang urusan-urusan agama atau bahkan mungkin urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Ini adalah majlis yang memberikan keberkahan, majlis yang karena dasar dilandasi oleh kecintaan, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga duduk bermajlisnya mereka seakan-akan mereka enggan untuk berpisah. Seakan-akan mereka inginnya terus duduk di dalam masjid tersebut. Seakan-akan mereka ingin senantiasa bercengkrama satu dengan lainnya, memberikan fawaid. Dan ini semua dilandasi karena mahabbah, karena amal yang ia perbuat semata-mata dilandasi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mereka senantiasa memberikan sesuatu yang mungkin mereka miliki, memberikan sesuatu yang sesuatu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan salafunas saleh senantiasa memberikan contoh yang terpuji tersebut. Dan satu hal juga yang perlu kita ingat agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita saling berziarah, hendaklah kita saling berkunjung antara diri kita dengan yang lainnya. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita saling berkunjung satu dengan lainnya. Mari kita saling berziarah antara ikhwah satu dengan ikhwah yang lainnya. Jangan berkunjung tatkala ada keperluan saja. Kantong sedang menipis, mungkin bisa berkunjung ke sana pinjam uang. Jangan hanya ketika sedang ada keperluan. Berkunjunglah kepada sesama kita di saat kita tidak memerlukan apa-apa, kecuali kita dalam rangka untuk mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan hati yang tadinya mungkin retak, hubungan yang tadinya mungkin tidak harmonis, persahabatan yang tadinya mungkin kaku, mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita berziarah semata-mata ingin melihat saudara kita, ingin menjenguk saudara kita, dan itu semua dilandasi karena kecintaan kita kepada saudara kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hubungan, relasi antara kita dengan ikhwah yang lainnya. Hal ini digambarkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki menziarahi saudaranya di kampung yang lain, di sebuah desa yang lain. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada orang yang tengah berjalan menuju rumah saudaranya tersebut di kampung yang lain. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Ketika malaikat itu mendatangi orang laki-laki ini yang akan berkunjung, berziarah ke rumah saudaranya. Saudara fillah. Kemudian malaikat itu bertanya, aina turidu? Apa yang kau inginkan dengan kunjunganmu ke saudaramu? Qala, maka laki-laki itu menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Qala, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau berkunjung ke saudaramu itu karena ada keperluan yang sifatnya keperluan sesaat? Entah karena saudaranya suka memberi. Ya. Kalau berkunjung ke tempat itu, mesti nanti pulangnya dioleh-olehi, misal. Jadi sering berkunjung ke sana. Kalau berkunjung ke tempat Pak itu, Pak Fulan, mesti nanti ya, pulangnya ya, ada angpau, amplop, misalnya. Ya. Apakah engkau berkunjung ke sana karena ada sesuatu? Ya, sesuatu yang membawa maslahat bagi dirimu. Sesuatu yang menguntungkan bagi dirimu. Qala, maka jawab laki-laki itu, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak. Ya, tidak karena itu. Sesungguhnya aku mendatangi saudaraku tersebut, anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, karena kecintaan yang ada pada diriku terhadap saudaraku tersebut. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sebab-sebab kepentingan-kepentingan sesaat. Bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Sesuatu yang diinginkan, bukan itu. Tetapi saya mendatangi saudaraku tersebut karena saya mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang ada pada diri orang tersebut betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka kemudian malaikat itu menyatakan, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku ingin menyampaikan kabar. Sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu sebagaimana dirimu mencintai saudaramu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah keutamaan orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan sebetulnya. Hanya sekedar mungkin tidak sampai 1 liter bensin. Modal untuk bisa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin dengan motor yang sangat irit, tidak sampai 1/4 liter. Kita bisa mendapatkan, meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ketika kesibukan duniawiyah, ketika roda-roda dunia ini sedemikian cepat berputar di sekitar kita, terkadang kita lupa dengan saudara-saudara kita. Bahkan ada saudara kita yang sakit, yang itu adalah merupakan haknya dia untuk ditengok, dibesuk. Kadang kita tidak bisa untuk menyempatkan. Terkadang kita tidak sempat sampai saudara kita itu sudah sembuh. Kita belum sempat juga untuk menengoknya. Kenapa demikian? Dunia telah menyibukkan kita. Kepentingan-kepentingan dunia telah melalaikan kita. Sehingga apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kita penuhi. tidak kita jalankan. Menjenguk saudara kita yang sakit. Bahkan saudara kita tidak sakit pun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan dorongan, motivasi agar kita berziarah menjenguknya, mengunjunginya. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seberapa besar dan seberapa banyak kita telah berkunjung kepada tetangga kita, tetangga yang muslim. Seberapa banyak dan seberapa besar hasrat kita, keinginan kita untuk mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin. Padahal kita mengamalkan satu hadis ini saja. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Itu akan membukakan sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Di antaranya adalah pintu dakwah akan menjadi terbuka. Ketika kita mengamalkan amalan berziarah. Kita tidak meniru jamaah tabligh, tidak. Karena yang kita niatkan adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkunjung dari rumah ke rumah. Mungkin sehari kita targetkan satu rumah, atau sepekan kita targetkan satu rumah. Kalau tingkat kesibukan kita mungkin sedemikian besar kesibukan kita, mungkin kita targetkan, kita kunjungi, melihat keadaan mereka. Dan ini bisa dijadikan sebagai program dakwah kita. Di satu kampung ada berapa ikhwah? Ada 5 ikhwah misalnya dalam satu desa. Satu desa itu yang muslim, kaum muslimin berapa kakak? Berapa kakak? Misalkan. Dari 60 kakak, 40 misalnya adalah muslim, beragama Islam. 5 ikhwah dibagi 40 kakak. 40 kakak bagi 5 ikhwah. Satu ikhwah, 8 kakak. Tugas. Ini dalam rangka untuk membuka dakwah dengan mengamalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkunjung. Syukur kalau berkunjung sambil membawa sesuatu. Sambil membawa sesuatu. Dan ini kunjungan kita sedikit ataupun banyak akan memberikan pengaruh di dalam pola relasi bertetangga. Mungkin yang tadinya relasinya kaku, mudah-mudahan dengan kunjungan kita bisa menjadi cair. Yang tadinya mungkin tetangga belum mengenal kita, dengan kunjungan tersebut kemudian bisa terbuka ta'aruf antara kita dengan dia, saling mengenal. Walaupun mungkin pada kunjungan pertama obrolan kita, bincang-bincang kita tidak terlalu panjang. Cukup hanya sekedar, saya rumah di RT sekian, dekat rumahnya Pak Fulan, saya hanya ingin menyampaikan ini, sedikit oleh-oleh, dan ingin menjenguk keadaan Bapak dan keluarga di sini. Dan alhamdulillah saya sudah melihat keadaan Bapak dan keluarga baik. Mungkin saya pamit dulu karena saya ada keperluan. Awalnya mungkin cuma itu. Tetapi bincang-bincang yang sedikit ini sudah membuka. Sudah membuka jalinan komunikasi antara kita dengan kaum muslimin. Esok lusa kita bertemu di jalan, mengucapkan salam, kemudian senyum, kemudian sapa, kemudian dilanjutkan silaturahmi lagi. Ya, 4S istilahnya. Jadi ada program di perbatasan sana, perbatasan Indonesia Papua Nugini, ketika dakwah ke sana merealisasikan program 4S ini. Karena di sana dakwahnya ternyata ikhwah kaku. 4S. Salam, senyum, sapa, kemudian dilanjutkan silaturahmi. Didatangi. Karena ikhwah kalau lewat naik motor, biasa lewat. Mukanya entah. Orang jadi melihat, oh salafi ini kenceng. Ya. Salafi ini sangar. Salafi ini kok kaku. Ya. Kita kontrol terus. Bagaimana 4S-nya? Kan begitu. Ya, kalau di pom bensin kan bisa gratis bensin ya. Yang sebetulnya itu semua ajaran yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam kita diperintahkan untuk menyebarkannya, afsus salam bainakum. Tebarkan salam ya di antara kalian. Kemudian menyapa, kemudian senyum, kan begitu. Senyum merupakan sedekah. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersilaturahmi artinya berziarah, mengunjungi semua. Tinggal kita melaksanakan. Dan ketika kita bisa merealisasikan ini, itu berarti ya, dari sisi dakwah kita telah membuka lahan baru. Telah membuka orang lain untuk mendapatkan dakwah kita. Begitu orang lain mendapatkan dakwah kita, berarti orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dari kita. Melalui kita. Terus demikian. Lama-kelamaan, diberi buletin, terus diberi majalah. Akhirnya diajak taklim. Kan begitu. Salafi ini rahmah. Bahkan orang yang paling penuh kasih sayang. Kenapa kita mendakwahi dia? Karena kita sayang kepada dia. Kita ingin menyelamatkan dia. Membebaskan dari belenggu kesyirikan. Membebaskan dari kebodohan terhadap sunnah. Kita ingin membebaskan dia. Karena kita sayang kepada dia. Maka kita berziarah, kita menyapa, kita memberi salam, kita memberi senyum adalah sebagai bentuk langkah awal untuk kemudian kita bisa mendakwahinya. Kemudian kita bisa mengajaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tentunya dilandasi Karena kita mencintai saudara kita. Karena kita mencintai orang-orang agar mereka selamat dari keterjerumusan ke dalam api neraka. Sebagaimana kita, diri kita ingin juga selamat dari siksa api neraka. Kemudian keutamaan lain seseorang yang berukhuwah dalam rangka untuk merealisasikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annaha sababun litazawuqi halawatil iman. Sesungguhnya berukhuwah dengan landasan yang benar merupakan salah satu sebab seseorang untuk bisa merasakan manisnya iman. Bila kita menginginkan seperti apa rasa manisnya iman, maka amalkanlah apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yaqraha ay ya'uda fil kufri kama yaqrahu ay yuqdhafa finnar. Tiga perkara yang akan menjadikan seseorang akan mendapatkan manisnya iman, yaitu hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari yang selain keduanya. Yang kedua, ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ia tidak menyukai kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci dan tidak suka manakala dilemparkan ke dalam neraka. Syahid daripada hadis ini yaitu wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan fondasi bagi terbinanya ukhuwah. Fondasi bagi terciptanya ukhuwah. Yaitu manakala di antara dua orang ataupun lebih terbangun cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka ia akan merasakan betapa manisnya iman yang ada pada dirinya. Jika ia mampu untuk merajut cinta kasih karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu ikhwah ataupun dengan beberapa ikhwah, maka niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Kemudian keutamaan yang lainnya, annal mutahabbina fillahi lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan mendapatkan mimbar. Mereka akan mendapatkan mimbar. Mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka duduk-duduk di atas mimbar itu pada hari kiamat kelak. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wassuhada'u. Al-mutahabbuna, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Lahum manabiru min nurin, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wassuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid sampai merasakan ghibtah, ingin memiliki mimbar-mimbar tersebut. Ingin meraih sebagaimana yang diraih oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pahala yang bisa didapatkan kelak di hari kiamat, yaitu bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi, para syuhada, mereka menginginkan ghibtah, merasa ingin memiliki mimbar-mimbar itu. Para nabi dan para syuhada saja menginginkan. Maka tentu kita lebih bersemangat lagi agar apa yang kita harapkan dan sebagaimana yang dilukiskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari orang-orang yang mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya tersebut. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang saling menjalin ukhuwah, saling menebar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang demikian tidak diberikan kepada yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan al-mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya manakala orang-orang yang demikian ini akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya sebagai bentuk keutamaannya. Dan di antara keutamaan lainnya, annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil sa'ah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, maka laki-laki itu bertanya, mata as-sa'ah? Kapan tibanya hari kiamat itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha? Apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, maka kata laki-laki tersebut, la syai'a, tidak ada sedikit pun yang bisa dipersiapkan. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali saya sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya itu yang disiapkan saat menghadapi hari kiamat. Sesungguhnya saya mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau telah cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun menyatakan, fama farahna bi syai'in farahna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Maka tidaklah aku bergembira sedikit pun dengan kegembiraanku dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak ada kegembiraan kecuali dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Qala Anas, maka kemudian Anas menyatakan fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi wa iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka kata Anas bin Malik setelah mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar, saya pun sungguh mencintai Umar, dan saya berharap saya akan bersama dengan mereka, orang-orang yang aku cintai dengan cintaku dan mereka. Dan tidaklah aku beramal sebagaimana amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Artinya, karena begitu kuatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin bersama orang-orang yang dicintainya, maka Anas bin Malik melakukan amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan amalan-amalan tersebut oleh orang-orang yang ia cintai. Agar Anas bin Malik dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Sehingga dengan demikian, betapa semangatnya Anas bin Malik beramal, dan tidaklah ia beramal kecuali dengan mengamalkan apa-apa yang diamalkan oleh orang-orang yang ia cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu beserta orang yang ia cintai. Maka seseorang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ia akan disatukan bersama orang yang dicintainya itu di hari kiamat. Dan ini adalah bentuk keutamaan lainnya dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika cinta telah tumbuh di hati kita, ketika cinta telah muncul di dalam diri kita, mencintai kepada sesama kaum muslimin, mencintai kepada sesama salafiyin, dan cinta yang ada pada diri kita adalah merupakan modal terbesar untuk kita bisa melakukan amalan-amalan kebajikan dalam rangka untuk mempererat ukhuwah di atas manhaj yang benar, ukhuwah di atas akidah yang sahihah, ukhuwah yang dijalin dalam rangka untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Dan semua ini dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ajaran Islam yang kita cintai ini. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, dan di antara lain sebab munculnya mahabbah itu, satu di antaranya adalah ifsa'us salam. Kita sebarkan salam. Karena sesungguhnya seseorang yang menyebarkan salam, ia akan menjadi salah satu sebab tumbuhnya rasa cinta tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsus salam bainakum." Inginkah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian mengamalkannya, maka akan tumbuh pada diri kalian tahabbabtum, yaitu sikap saling mencintai. Apa itu? Afsu assalam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dan ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini amalan yang sangat mudah. Kita lewat assalamualaikum. Kita lewat assalamualaikum. Jangan kemudian kita patah hati ketika kita salam, ah percuma, enggak dijawab. Itu namanya kita meniru orang jahil. Kita memberi salam, yang pertama kali kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka untuk mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah nanti dijawab atau tidak, itu urusan belakang. Yang jelas niat kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala salam kita tidak dijawab, jangan lantas kita tidak lagi salam. Iya. Salam kita tidak dijawab, berarti orang itu tidak menghidupkan sunnah Nabi, kan begitu. Ketika kita salam, orang tersebut tidak menjawab, berarti orang itu tidak menghidupkan sunnah Nabi. Nah, lantas kemudian kita besok tidak salam, berarti kita tidak menghidupkan sunnah Nabi. Sama dengan orang itu. Harus beda antara orang yang ta'lim dengan orang yang tidak. Dia tidak menjawab salam, memang dia jahil. Tidak punya ilmu. Sedangkan kita memberi salam, anda dengan landasan karena ilmu yang kita miliki. Mau dijawab atau tidak, niat kita adalah dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan semata karena ingin mengharapkan jawaban dari salam mereka, bukan. Dijawab atau tidak, kita tetap senantiasa menebarkan salam. Dijawab atau tidak, kita tetap memberi salam. Karena ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lantas kemudian kita patah hati, kemudian kita lantas kita tidak menebarkan salam lagi. Kalau demikian, apa bedanya kita dengan orang jahil itu? Terus tebarkan salam. Sehingga mahabbah itu tumbuh. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya bacakan ini bisa mencerahkan hati kita, menambah keimanan kita, dan kita berhadap keberkahan dari ilmu yang kita pahami, kita yakini kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu sambil kita mempersiapkan untuk salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.